Izinkanlah aku pergi sebentar. Pergilah, tapi lekas balik. Menyusun tari ala tari sembah diberi. Cergas tangkas ala sayang gerak dan geri. Menyusun tinggi amu tinggi seni sejati. Pusaka asli ala asli ibu berdiri. Gaya, ala gaya, gerak wanita. Dengan tari, ala sayang, tualang tiga. Menunggu tinggi, ambu tinggi, seni budaya. Dikenang bangsa, ala bangsa, air sepanjang masa. Langkah serentak, ayah saja, sama bergerak. Sayu, sayu, sigap gaya.